bersama-sama. Pernah ku alami, bahagia dalam hati, terasa hanya sehari terjadi, berganti juga di hati. Ku alami bahagia dan derita, saling silih berganti, berganti datang pergi, datang pergi. Dad.